إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله untuk tema kajian saya melanjutkan pengkajian sebuah risalah yang memang dikaji di masjid ini, sebuah risalah dengan judul Ad-da'watu ilallahi wa akhlaqud du'at, dakwah ilallah dan akhlaknya para da'i, karya Syekh Al-Allamah Al-Walid Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pengkajian tentang bayanul amri alladhi yud'a ilaih, penjelasan tentang perkara yang didakwahkan dalam dakwah Islam, substansi dakwahnya, apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan kepada umat, apa yang disampaikan kepada umat. Dakwah Islam, dakwatus sunnah itu menyampaikan apa kepada umat. Dan telah kita baca cukup panjang uraian dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya dakwatul Islam, dakwatus sunnah mengajak orang kembali kepada Islam, mengajak orang kembali kepada sunnah, mengajak orang kembali kepada jalan yang lurus, sabilullah al-mustaqim. Dan belum memerinci setelah itu, Islam yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum memerinci poin-poinnya. Dakwah Islam itu mendakwahkan dua kalimat syahadatain, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memurnikan ibadah untuk Allah semata dan beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan sikap mutabaah, sikap ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Islam mendakwahkan rukun iman yang enam, menjelaskan tentang akidah Islam yang sahihah, menjelaskan tentang usul iman, prinsip-prinsip keimanan, menjelaskan peristiwa-peristiwa hari akhir menjelang kiamat, dan semua yang terkait dengan rukun iman yang 6. Dakwah Islam juga mengajak orang untuk mengkaji, mendalami rukun Islam tentang salat, zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum Islam yang terkait dengan ini semua. Juga mengajak orang untuk berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i sesuai dengan fiqih jihadnya para ulama dan para fuqaha. Bukan irhab, bukan terorisme, radikalisme. Juga menganjurkan kaum muslimin menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan kaidah-kaidah yang benar, supaya amar ma'rufnya ma'ruf dan supaya nahi mungkarnya tidak mungkar. Dakwah Islam juga mengajak kaum muslimin untuk mengambil bimbingan-bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan, dari mulai bab taharah, salat, muamalah rumah tangga, sampai urusan kenegaraan, kebangsaan, dalam segala sesuatu, segala hal. Dikarenakan bimbingan Islam kamil syamil, sempurna menyeluruh. Dakwah Islam juga mengajak orang untuk berakhlakul karimah, berhias dengan akhlak yang mulia, bersemangat mengerjakan amal yang saleh, meninggalkan akhlak yang tercela, amal-amal yang jelek. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang keagungan Islam, keindahan Islam, keagungan bimbingan-bimbingannya, kesempurnaannya, syumuliyahnya. Belum menegaskan Islam ialah ibadah wa qiyadah, ibadah dan kepemimpinan yang syar'i. Islam ibadah wa jihad, ibadah juga jihad yang syar'i pada waktunya. Islam mushafun wa saif, mushaf Al-Quran diterangkan dengan bimbingan sunnah, dan pedang pada waktunya. Ketika ada konsekuensi keharusan berjihad dengan pedang yang syar'i, menggunakan pedangnya. Islam siyasatun wajtima', Islam merupakan siyasah syar'iyah, politik yang syar'i, bukan yang kotor. Juga ijtima', mengupas tentang hal-hal sosial kemasyarakatan, menghasung kaum muslimin untuk bersatu di atas sunnah, berukhuwah islamiyah, hakada. Dan yang terakhir yang kita kasih dari subuh ialah Islam siyasatun waqtisad, Islam itu siyasa, politik yang syar'i, yang bagus, yang saleh, yang bijak. Juga ekonomi, dibahas dan dibagi terkait dengan sistem ekonomi Islam, bukan kapitalisme, bukan komunisme. Barakallahu fikum. Lalu belum melanjutkan rincian tentang yang didakwakan dalam Islam. Belum menjelaskan Islam juga mengajak untuk merajut ukhuwah islamiyah di atas bimbingan sunnah, menghormati sesama kaum muslimin, la ghil wala hasad wala ghish wala khianah. Tidak ada dendam di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh ada kedengkian, kedongkolan hati. Tidak ada hasad. Tidak ada tipu-menipu. Tidak ada khianah. Tidak ada pula akhlak yang lain yang tercela. Prinsipnya, innamal mu'minuna ikhwah. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ini yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini, menerangkan bahwasanya kewajiban seorang muslim ialah berislam secara kafah. Secara kafah. Maka begitu pula kewajiban seorang da'i Allah mendakwakan Islam secara kafah. Belum mengatakan wa 'alaika an ta'khudz al-islam kullahu wa la ta'khudz janiban duna janib. Maka wajib atasmu mengambil Islam semuanya, seluruhnya, keseluruhan. Jangan mengambil Islam satu bagian saja tanpa bagian yang lain. Belum mengatakan la ta'khudzul aqidah wa tadawul ahkam wal a'mal. Kamu jangan mengambil akidahnya saja. Kamu buang hukum-hukum Islam, kamu buang amal-amal Islam. Wa la ta'khudzul a'mal wal ahkam wa tad'il aqidah. Kamu jangan mengambil amalnya saja atau hukum saja, kamu tanggalkan akidah. Bal khudzil islam kullah. Tapi ambil Islam itu secara keseluruhan semuanya. Khudhu aqidatan wa amalan wa ibadatan wa jihadan wa ijtima'an wa siyasatan wa iqtisadan wa ghairu dzalik. Khudhu min kulil wujuh. Tapi ambil Islam sebagai akidahmu, sebagai amaliyah kamu, ibadah kamu, jihadmu, sosial kemasyarakatanmu, politikmu, ekonomimu, dan yang selain itu, ambil dari semua sisi. Berakidah, akidah Islam. Beramal dengan amal Islam. Beribadah dengan bimbingan Islam. Berjihad dengan fikih Islam. Bermasyarakat dengan bimbingan Islam. Berpolitik dengan arahan Islam. Ekonomi Islam. Demikian seluruhnya. Ambil Islam ini secara keseluruhan dari semua sisi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. An-Nahl 208. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kata Asy-Syaikh rahimahullah menafsirkan, qala jama'atun minas salaf, berkata sejumlah para salaf, makna dzalik, maknanya adalah udkhulu fis silmi jami'ahu. Masuklah ke dalam Islam semuanya. Yani fil Islam. Masuklah ke dalam Islam as-silmi. Ini Islam semuanya. Semuanya. Gradual. Jangan personal. Semuanya. Jangan sebagian tanpa sebagian yang lain. Belum menjelaskan yuqal lil islami silmun. Islam itu dikatakan silmun. Fis silmi silam. Kenapa? Li'annahu tariqus salamah. Karena Islam jalan keselamatan. Wa tariqun najati fid dunya wal akhirah. Islam itu jalan penyelamat dunia akhirat. Sehingga dikatakan silmun, keselamatan. Dengan Islam kita akan selamat dunia akhirat. Qala fa wa silmun wa Islam. Maka agama Islam silmun wa Islam, keselamatan dan keislaman. Fal Islamu yad'u ila silmi. Maka Islam mengajak kepada silmun, perdamaian, keselamatan. Yad'u ila hiqnid dima. Islam menganjurkan, mengajak, menyeru untuk menahan pertumpahan darah. Bima syara'a minal hududi wal qisasi wal jihadi syar'i sadiq. Dengan cara bimbingan syariat berupa hukum-hukum had, hukum-hukum qisas, jihad yang syar'i yang jujur. Itu sebagai upaya untuk menahan pertumpahan darah. dengan adanya hukum-hukum had, membuat jera semua orang tidak akan berani untuk menumpahkan darah orang lain. Engkau membunuh orang, hukum hadnya, hukum kisasnya, dibunuh. Enggak ada yang berani membunuh. Kamu mencuri, hukumannya potong tangan. Enggak ada yang berani mencuri. Sehingga di antara hikmah hukum-hukum had dalam Islam, hukum kisos dalam Islam, untuk menahan adanya pertumpahan darah, sekaligus untuk membersihkan dari masyarakat penyakit-penyakit masyarakat yang membahayakan mereka. Ada yang jihad fisabilillah pun juga demikian, untuk menahan dari pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan fawa silmun wa islam wa amnun wa iman. Maka agama Islam ini silmun wa islam, agama kedamaian, agama keselamatan dan keislaman. Agama ini amnun wa iman, keamanan dan keimanan. Aman, iman. Walihada qala jalla wa ala udkhulu fis silmi kafa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, udkhulu fis silmi kafa. Hendaklah kamu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maknanya kata beliau, udkhulu fi jami'i syu'abil iman. Hendaklah kamu masuk dalam semua cabang-cabang keimanan. La ta'khudhu ba'dhan wa tad'u ba'dha. Kamu jangan masuk, jangan mengambil sebagian, membuang sebagian. Tidak boleh. Alaikum an ta'khudhu bil islami kullih. Wajib atas kalian untuk mengambil Islam secara keseluruhan. Ini kewajiban semua umat Islam tanpa terkecuali. Penguasa ataukah rakyat, alim ataukah jahil, laki-laki ataukah wanita, kaya ataukah miskin, semuanya sama diperintahkan untuk berislam secara kafah, dengan makna mengambil semua bimbingan-bimbingan Islam secara menyeluruh. Jangan diambil sebagian, dibuang sebagian. Adapun ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kamu jangan ikuti langkah-langkah setan, yakni kata beliau al-ma'asi. Kamu jangan kerjakan kemaksiatan. Allati harramahullah, al-ma'asi yang Allah haramkan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Maknanya kamu jangan mengerjakan kemaksiatan. Al-ma'asi itu langkah setan. Kalau mengerjakan kemaksiatan, Anda mengikuti langkah-langkah setan. Belum melanjutkan, fa inna syaitana yad'u ila al-ma'asi wa ila tarki dinillahi kullih. Karena setan itu menyeru, mengajak kepada kemaksiatan, bahkan mengajak untuk meninggalkan agama Allah secara keseluruhan, kepada kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran, bahkan riddah dari Islam bahkan. Maka jangan diikuti. Fahuwa a'da adu. Setan itu musuh yang paling memusuhi kita. Musuh yang nomor satu. Musuhi dia, jangan diikuti langkah-langkahnya. Barakallahu fikum. Titik. Ini anjuran dari beliau rahimahullah kepada setiap kaum muslimin untuk berislam secara menyeluruh. Yang berikutnya lagi, masih wajangan wasiat dari beliau rahimahullah kepada kaum muslimin, nanti diakhiri dengan wajangan kepada para da'inya. Qala rahimahullah wa lihada, oleh karena inilah, yajibu alal muslimi ayyatamassaka bil islami kullih. Wajib atas setiap muslim untuk berpegang teguh dengan Islam secara keseluruhan. Wa ayyadina bil islami kullih. Dia beragama dengan Islam secara keseluruhan. Wa ya'tasima bihablillahi azza wa jalla. Lalu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah, Quran, Sunnah, Islam, Tauhid. Tali Allah. Pegangi itu. Bersatu di atasnya. wa ayyahdhar asbabal furqati wal ikhtilafi jamil ahwal, juga mewaspadai sebab-sebab perpecahan, perselisihan dalam semua keadaan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, tamassuk dengan Islam, berislam secara kafah, i'tisam bihablillah. Tayib, mewaspadai asbabul ikhtilaf. Ini yang membuat umat Islam bersatu padu di atas bimbingan Islam. Enggak ada perpecahan, enggak ada perselisihan. Barakallahu fikum. Dan ini yang diharapkan dari masing-masing muslim ikhwana fillah azakumullah. Berikutnya lagi kata beliau, fa'alaika an tuhakkima syar' Allah, dan wajib atas engkau untuk bertahkim, berhukum dengan hukum syariat. Yakni terapkan hukum Allah ini pada kehidupan kita, fil ibadat, pada ibadah kamu. Maknanya ibadah dengan bimbingan Islam, pada muamalah kamu, muamalah dengan bimbingan Islam, pada pernikahan kamu, talaknya kamu, nafkahnya, bab rabak menyusui bayi, bab perdamaian, peperangan bersama dengan musuhmu, dengan temanmu, dalam bab jinayat, tindakan kriminalitas, wa fi kulli syai', dalam segala sesuatu terapkan Islam di situ. Maknanya langsung kamu pelajari, ilmui, terapkan langsung bagaimana ibadah Islam, bagaimana muamalah Islam, bagaimana pernikahan Islam, bagaimana kalau ada perceraian dalam Islam, bagaimana bab nafkah, bab ini, bab itu, dan semua hal terapkan bimbingan Islam di situ. Itu wajib atas tiap-tiap muslim, barakallahu fikum. Dan itu untuk individu, tidak menunggu sampai ke atas, sampai ke parlemen, sampai jadi undang-undang baru mengerjakan. Lah, dikarenakan bimbingan Islam terapan langsung, langsung terkait dengan individu masing-masing. Jangan pernah menunggu rumah tangga Islam sampai ada undang-undang pernikahan Islam, undang-undang rumah tangga Islam di atas sana baru kamu mengerjakan rumah tangga secara islami. Lah, langsung, langsung, setiap saat, setiap hari kau mengilmui Islam dan kau mengamalkannya dalam keseharian kamu. Itu maknanya tahkim syar'illah. Jangan nunggu di atas. Dikarenakan hukum Allah itu langsung terkait dengan individu masing-masing. Barakallahu fikum. Belum menusukkan lagi. Wa iyyak, dan hati-hati kamu. Antuwaliya akhaka li'annahu wafaqaka fi kadza. Ini ujangan berikutnya dari Syekh rahimahullah. Hati-hati kamu, engkau berloyalitas kepada saudara kamu dikarenakan dia menyepakati kamu dalam perkara A. Loyalitasnya dikarenakan dia sepakat sama kamu, dia membela kamu, dia menolong kamu, dia di pihak kamu, dia di linknya kamu, maka kamu walak kepada dia, tidak peduli hak atau batil, tidak peduli kamu salah atau kamu benar. Iya, hati-hati. Wa tu'atil akhara li'annahu khalafaka fi ra'yin aw fi mas'alah. Hati-hati kamu. Jangan sampai engkau memusuhi orang lain dikarenakan orang lain itu menyelisihi kamu dalam sebuah pendapat atau masalah. Enggak sepakat sama kamu, diintimidasi, dizalimi, dimusuhi, dilecehkan, dijatuhkan kehormatannya, dibongkar aibnya, hanya semata-mata berbeda dengan kamu dalam sebuah pendapat atau sebuah permasalahan. Hati-hati kata beliau, falaisa hadza minal insaf. Ini bukan termasuk perkara insaf, bukan sikap insaf, bukan sikap adil. Fas sahabah, semoga Allah meridai mereka, ikhtilafu fi masail. Para sahabat ikhtilaf dalam banyak masalah. Wa ma'a dhalik lam yu'athir dhalika fi safa' bainahum wal muwalah wal mahabbah. Para sahabat itu juga ikhtilaf dalam banyak masalah. Diingatkan, bukan masalah prinsip-prinsip akidah, bukan masalah prinsip-prinsip keimanan, bukan masalah prinsip-prinsip manhajiyah, tapi ikhtilat dalam perkara ahkam syariah atau ikhtilat dalam perkara furu', cabang-cabang masalah akidah, bukan pada pokoknya. Ikhtilaf, ada argumentasi. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi kebersihan hati mereka, tidak mempengaruhi wala dan baroknya mereka. Ukhuwah terjaga meskipun beda pendapat. Saling mencintai tetap terjaga meskipun beda pendapat. Walaknya tetap lillahi ta'ala meskipun beda pendapat. Itu para sahabat. Ikhwan fillah jazakumullah. Mungkin perlu diringkas sedikit terkait dengan bab ini. Al-ikhtilaf itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah ikhtilaf al-ja'is as-sa'ir. Ikhtilaf yang diperbolehkan, yang diizinkan dalam syariat, yaitu ikhtilaf dalam perkara-perkara ijtihadiyah, yaitu perkara-perkara yang tidak ada padanya nas dalil, tidak nas ayat atau nas hadis atau ijma' para ulama, tidak ada. Masing-masing ulama berijtihad dengan kata ilmunya masing-masing. Diperbolehkan. Itu biasa. Masing-masing kita dianjurkan untuk diskusi ilmiah, mengkaji secara ilmiah dengan kemampuan kita. Kita ambil yang kita yakini rajih dan wajib toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh saling memusuhi. Tidak boleh saling bertikai. Tidak boleh berpecah belah karena ini. Tidak boleh. Bahkan enggak boleh diingkari. Yang ada wajib toleransi. Ini ikhtilaf yang diperbolehkan. Yang kedua, masalah-masalah ilmiah yang ada adillahnya, tetapi para ulama ikhtilaf padanya dengan ikhtilaf yang mu'tabar, masyhur di kalangan ulama dahulu sampai sekarang, khilaf dalam masalah ini ilmiah. Yang ini kaji, pelajari adillahnya, kamu amalkan yang kamu anggap rajih, wajib toleransi dengan pendapat yang lain. Ini ranah ikhtilaf yang diperbolehkan. Tetap harus mengamalkan yang rajih. Barakallahu fikum. Tapi intinya adalah dalam poin ini tidak boleh ada yang namanya al-wala' wal-bara'. Tidak boleh ada yang namanya permusuhan, kezaliman, semena-mena, intimidasi, tidak boleh. Atau mengilzam, tidak boleh. Babnya bab ijtihadiyah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Para sahabat biasa ikhtilaf dalam perkara seperti itu, masalah ilmiah. Masing-masing berpegang dengan adillahnya dan sama-sama kuat. Ilmiah ya, kawan. Barakallahu fikum. Tetap terjaga ukhuwahnya, terjaga saling mencintainya, saling menghormatinya, kebersihan hatinya. Gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada dongkol, gak ada hasad, gak ada upaya merendahkan, menjatuhkan, melecehkan, tidak ada. Dikarenakan ranahnya khilaf yang diperbolehkan. Barakallahu. Nah, yang kedua, ikhtilaf yang dicela. Tidak boleh ada ikhtilaf dalam bab ini yang menyelisihi, tercela dia, diingkari dia, ditegur dia, dinasihati dia, bahkan mungkin sampai dihukumi dengan hukum syar'i tentangnya. Barakallahu fikum. Yaitu ikhtilaf dengan makna mufaraqatul jama'ati wal imam, berpisah dari jamaah muslimin dan penguasa mereka, pemberontakan, ya, upaya untuk pisah dari negara, gerakan separatisme. Ini diharamkan dalam Islam. Semua sepakat keharamannya. Barang siapa yang jatuh dalam perkara ini, diingkari. Bahkan mungkin disikapi, bahkan mungkin dihukumi dengan hukum syar'i. Entah dikatakan munharif, dikatakan hizbi, dikatakan khawarij, dengan keadaannya masing-masing. Enggak boleh khilaf di sini, ya kawan. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, ikhtilaf dengan makna iftiraq. Menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Islam. Menyalahi satu prinsip dari prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Menyalahi satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip dakwah. Ini perpecahan namanya, dicela dalam Islam. Tidak boleh. Dikatakan bab-bab tadi semuanya ulama sepakat, satu akidahnya, satu keimanannya, satu prinsip sunnahnya, satu manhajnya, satu prinsip dakwahnya, satu ibadahnya. Yang menyelisihi diingkari, bahkan mungkin disikapi, bahkan mungkin dihukumi secara syar'i dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Hakada. Maka dilihat apa betul ikhtilafnya. Yang dibahas sekarang adalah masalah ilmiah. Jangan sampai dalam bab masalah-masalah ilmiah ini engkau walak kepada seseorang semata-mata dia sepakat dengan pendapat kamu. Jangan sampai engkau memusuhi orang semata-mata alasannya dia gak sepakat dengan pendapatnya kamu. Itu gak insaf, itu gak adil. Ini yang dicela oleh para ulama. Tindakan zalim, semena-mena, intimidasi, ilzam, wala, bara. Ini yang dikecam oleh para ulama. Para sahabat gak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Belum memberikan kembali nasihatnya. Kata Asy'ari rahimahullah, fal mu'min ya'malu bi syar'illah. Seorang yang mukmin dia akan mengamalkan bimbingan syariat Allah Jalla wa'ala. Dia amalkan. Wa yadinu bil haq. Dia akan beragama dengan kebenaran. Ini dia punya prinsip mengamalkan bimbingan syariat, beragama dengan kebenaran. Wa yuqaddimuhu ala kulli ahad bidalil. Dan dia akan mendahulukan al-haq ini di atas siapapun dengan dalil. Tetap, dia punya prinsip. Ya, muslim yang punya prinsip tidak kampung koyah, tapi semua dengan kebenaran, dengan dalil. Belum mengatakan walakin la yahmiluhu dzalika ala dzulmi akhihi wa adami insafihi idza khalafahu fir ra'yi fi masail al ijtihad allati qad yakhfa daliluha. Kata beliau, tetapi prinsip yang tegas ini, prinsip yang mulia ini, jangan sampai membawa dia, menyeret dia, mendzalimi saudaranya atau tidak bisa bersikap insaf adil kepada saudaranya ketika ternyata saudaranya itu menyelisih dia dalam pendapatnya dalam masalah ijtihad yang samar dalilnya. Wa kadzalika fil masail allati qad yakhtalifu fi ta'wil nassi fiha. Yang kedua, juga dalam masalah-masalah yang terkadang ada ikhtilaf dalam memahami nas padanya. Dua poin yang saya bawakan di atas. Masalah ijtihadiyah yang samar dalilnya. La ayat, wala hadith, wala ijma. Atau yang kedua, masalah ilmiah. Tapi ada ikhtilaf dalam memahami ayatnya, memahami hadisnya. Yang ini, kamu jangan mengingkari. Silakan kamu kaji secara ilmiah. Silakan kamu kaji secara ilmiah. Kamu ambil yang rajih, yang kamu yakini kebenaran. Ambil itu. Tapi ingat, wajib toleransi dengan yang lain. Tidak boleh membolimi saudara kamu. Tidak boleh melecehkan dia, merendahkan dia dalam bab-bab ini. Dalam bab-bab ini. Mungkin saja pendapatmu yang benar. Al-haq sama kamu, ilmunya sama kamu. Kamu yang berilmu dan kamu yang aral-haq. Kondisi ini barakallahu fikum bukan berarti membolehkan Anda untuk mendzalimi orang lain atau merendahkan orang lain atau mengintimidasi orang lain. Enggak bisa. Itu kezaliman, bukan insaf. Jangan merasa alal haq, jangan mentang-mentang alal haq semena-mena kepada yang lainnya. Wah, ini orang jahil, ini orang begini, ini orang bodoh, ini orang dungu, ini orang begini. La maha kata Islam. Di posisi kita aral hak. Hak pegangi. Hak pegangi, jangan dilepas. Ilmui, amalkan itu. Tapi jangan membolimi orang lain. Apalagi dalam bab-bab yang sifatnya istihadiyah tadi, atau perkara ikhtilaf yang masyhur yang mu'tabar di kalangan para ulama. Itu saja tidak boleh. Apalagi dalam perkara yang al-haq itu bukan pada kamu. Al-haq bukan pada kamu. Kebenaran bukan pada kamu. Kamu di atas kezaliman, kamu di atas kebatilan. Min babi aula, lebih-lebih lagi haram bagi kamu untuk mempertahankan yang batil tadi. Lebih haram lagi sudah ada batil menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, mengintimidasi orang lain yang ternyata orang lain itu adalah ahlul haq. Wa hadza absha' min al-awwal, lebih keji, lebih jahat daripada yang pertama tadi. Hati-hati. Ini wasiat dari Syekh barakallahu fikum. Beliau mengatakan yang semestinya ketika ada khilaf dalam perkara istihadiyah, khilaf dalam perkara ilmiah. Beliau mengatakan fa'alaika antan sahalahu. Kamu mendapati saudara kamu beda pendapat sama kamu. Kamu pendapatnya A, dia B. Yang wajib engkau menasihati dia. Dialog ilmiah, diskusi ilmiah, sharing-sharing ilmiah, labas. Wa antuhibba lahul khair, kamu mencintai kebaikan untuknya. Terjaga kebersihan hatinya, terjaga ukhuwahnya. Wa la yahmiluka dhalika ala al-adai wa syaqaq, dan jangan sampai perbedaan pendapat tadi menyeret kamu, membawa kamu untuk permusuhan dengannya, untuk pecah dengan dia. Jangan. Wa tamkinil adu minka wa min akhi, jangan sampai sebagai sebab ada musuh-musuh ya punya kemampuan, punya akses untuk merusak kamu dengan saudara kamu tadi. Wala haula wala quwata illa billah. Ini barakallahu fikum yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan yang namanya fiqhul khilaf. Fiqh khilaf. Fiqh ketika ada khilaf di kalangan para ulama, di kalangan kita. Wajib diilmui oleh para talabatul ilm, muslimin terutama salafiyin, supaya mereka bisa bersikap dewasa, bijak, ilmiah, hikmah, tidak zalim ketika ada perbedaan pendapat dengan orang lain. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini adalah wasaya dari Asy-Syaikh rahimahullah, ditujukan kepada kaum muslimin secara umum dan ditujukan kepada para duat secara khusus. Masih lanjut. Kata Syekh rahimahullah, al-Islamu dinul adalah wa dinul hukmi bil haqqi wal ihsan. Islam itu agama keadilan, menegakkan keadilan, agama yang menghukumi dengan kebenaran dan dengan ihsan kebaikan. Dinul musawah, Islam itu agama yang menyamakan tingkatan semua orang kecuali yang Allah kecualikan. Hukum asal semuanya sama, laki-laki, perempuan, semuanya sama. Rakyat, pejabat, semuanya sama. Jahil, alim, semuanya sama. Kecuali hal-hal yang memang dikecualikan dalam Islam. Itu Islam. Fafihi da'watu ila kulli khair. Maka pada agama ini ada seruan, ajakan kepada semua perkara kebaikan. Wafihi da'watu ila makarimil akhlaq wa mahazinil a'mal. Pada agama ini juga ada seruan, dakwah mengajak pada akhlak yang mulia, amal-amal yang baik, mengajak bersikap insaf, bersikap adil, jauh dari semua akhlak yang tercela. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan sikap adil, sikap ihsan, memberikan hak kepada dzawil qurba, mencegah yang fahsya, yang keji, yang mungkar, dan tindakan yang semena-mena. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, inna akramakum inallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama. Suku semuanya sama. Kabilah semuanya sama. Marga semuanya sama. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu fikum. Titik. Uran panjang semua terkait dengan kaum muslimin dan juga untuk para dai. Sekarang beliau kembali pada pembahasan inti dakwah. Wajangan beliau khusus untuk para duat ilallah. Dikarenakan umat Islam semuanya diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, maka begitu pula dalam dakwah Islam, para dai harus menyampaikan, mendakwakan Islam juga secara kafah. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala fal wal khulasah, ringkasnya adalah annal wajiba ala da'iyatil islami ayyad'uwa ilal islami kullih. Ringkasnya adalah wajib atas dai-dai Islam, para duat, untuk mendakwahkan Islam seluruhnya. Seluruhnya mendakwahkan Islam secara kafah. Dan diuraikan sebelumnya, itu panjang, lebar, tinggi, rendah, sangat dalam. Beliau memperinci kemarin. Kalau saya bahasakan berjuta-juta judul, berjuta-juta tema, beribu-ribu pembahasan bisa kamu sampaikan wahai para dai kepada umat. Sampaikan akidah kepada umat, prinsip keimanan kepada umat, perkara tauhid kepada umat. Mereka di warning bahaya kufur, bahaya syirik. Sampaikan prinsip sunnah kepada umat, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah, perkara duniawiyah, perkara diniyah. Semua dengan bimbingan Islam, semua dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama. Dan itu sangat banyak, sangat panjang kajiannya. Sampaikan semuanya itu. Meskipun ada skala prioritasnya, dakwah sunnah mengutamakan perkara-perkara prinsip akidah, perbaikan akidah, perbaikan keimanan, perbaikan tauhid, perbaikan manhaj. Tapi juga menyampaikan bab-bab yang lain, menyampaikan makar akhlakiyah, adabiyah, muamalah, fiqih, hadis, tafsir, sirah, semua dikaji. Semua dikaji. Dan itu ribuan tema, ribuan judul, semuanya ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama, menyejukkan, menambah kedamaian hati, menyirami rohani, menambah ilmu, semangat beramal. Wahai kata. Itu kewajiban para duat Islam. Beliau mengatakan, wala yufarriq bainan nas, wajib atas para dai jangan memecah belah masyarakat, jangan memecah belah umat. Jadilah dai pemersatu umat di atas kebenaran, dengan kebenaran, dengan mendakwakan kebenaran. Jangan jadi dai perusak umat yang memecah belah umat, yang mengacaukan umat, yang membuat perpecahan umat, melemparkan hal-hal politik di tengah-tengah umat, melemparkan permusuhan di tengah-tengah umat. Itu bukan dai Islam. Belum mengatakan wala yufarriq bainan nas, jangan memecah belah masyarakat, jangan memecah belah umat. Wa alla yakuna muta'assiban li madhhabin duna madhhab, jangan jadi dai yang fanatik madhab tertentu tanpa yang lain. Auli qabilah duna qabilah, atau fanatisme kesukuan tanpa suku yang lain. Auli syaikhih, atau dia fanatik kepada gurunya. Au ra'isih, atau berpimpinannya. Au ghairi dhalik, atau yang selain itu. Du'at Islam bukan da'i-da'i fanatikus kelompok, bukan da'i-da'i fanatikus madhab, bukan da'i-da'i fanatikus golongan, bukan da'i-da'i fanatikus syekh atau rois atau lembaga atau yang lain-lainnya. Tidak. Dia lepas, dia merdeka, hur. Dengan makna dia mendakwakan Islam secara keseluruhan, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama, tidak terikat dengan ini semuanya. Enggak terikat dengan asobiyah madhab, asobiyah kelompok, asobiyah golongan, asobiyah kabilah, asobiyah syekh, asobiyah pondok, asobiyah yayasan, asobiyah lembaga, tidak ada. Enggak terikat dia. Itu namanya hur. Bebas dalam artian bebas mendakwakan Islam, menyuarakan Islam dari sumber aslinya, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Yang dia sampaikan itu kebaikan Islam, bukan mengajak orang untuk ta'asub madhab, bukan mengajak orang ta'asub kabilah, bukan mengajak orang ta'asub orang syekh tertentu, alim tertentu. Lah. Mengajak kepada Islam yang sahih ini, Islam yang hak ini secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Belum mengatakan balil wajib ayyakun hadfuhu itsbatal haqqi wa idahahu wa istiqaman nasi alaih. Bahkan yang wajib atas para dai, targetnya dia, tujuan dia ialah mengisbatkan yang hak, menjelaskan kebenaran, bagaimana orang istiqomah di atas kebenaran. Meskipun dia harus menyelisih ra'yunya fulan, atau menyelisih alam, menyelisih orang lain. Lah. Itu tujuan dia, hak. Disampaikan dengan ilmiah, disampaikan dengan amanah, disampaikan dengan jujur, yang diajari ridhonya Allah Jalla wa'ala, mardhatillah wal jannah. Dia enggak mencari popularitas atau kemasyhuran atau nama baik atau posisi atau kedudukan atau sanjungan orang, tidak. Itulah dai-dai Islam. Sehingga dia mengedepankan kemaslahatan dakwah dibandingkan pribadi. Dia mengedepankan kemaslahatan al-haq dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ikhwan fillah jazakumullah, kalau dai-nya seperti ini semua, masya Allah, umat itu akan mendapatkan pembelajaran ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Tidak ada kamuflase, tidak ada rekayasa, enggak ada permainan, tidak ada politik, tidak ada macam-macam. Murni dikasih ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama, pengkajian akidah sampai pengkajian bab-bab yang terkait dengan duniawiyah mereka dengan bimbingan Islam. Indah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan tentang kondisi realita umat. Yang diharapkan seperti yang di awal, realitanya ternyata enggak sesuai dengan harapan. Di luaran sana ternyata masih banyak dai-dai asobia madhab, masih banyak dai-dai yang asobia ahzab, masih banyak dai-dai yang asobia kelompok, ya golongan, ya parpol, ya ormas, ya madhab, ya kelompok, ya suku, ya kabilah, ya marga, asobiah syekh tertentu, asobiah golongan tertentu, amir tertentu, rais tertentu, lembaga tertentu, serbaan tertentu tadi itu ternyata masih banyak. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat, ikhtilaf di tengah-tengah umat, saling memusuhi di tengah-tengah umat, saling membenci di tengah-tengah umat, saling dendam di tengah-tengah umat, padahal sama-sama umat Islam. Wallahul musta'an. Belum bahas panjang di situ ikhwan fillah jazakumullah. Insyaallah akan dikaji pada kesempatan berikutnya kembali, ketika ada kesempatan kembali datang ke masjid ini akan kita kaji lebih lanjut sampai kita menghatamkan risalah ini insyaallah taala. Sementara cukup istirahat, nanti jam 5 akan diteruskan oleh beliau hafizahullah tabaraka wa taala. Intinya adalah kita dianjurkan sebagai seorang muslim untuk berislam secara kafah. Berislamlah secara kafah, mengambil semua bimbingan Islam secara kafah. Dan sekian banyak wasaya dari syekh tadi untuk para dai, jika diwajibkan untuk mendakwakan Islam secara kafah, sampaikan Islam seluruhnya, meskipun dengan skala prioritas yang disebutkan dalam manhaj dakwah Islam. Jangan sampai Anda mengaku sebagai seorang dai Islam tapi ternyata kehabisan bahan taklim, kehabisan bahan untuk ceramah, kehabisan bahan untuk muhadharah. Bukan Islam yang Anda sampaikan, bukan akidah, bukan akhlak, bukan ibadah, bukan manhaj, bukan yang lainnya, malah menyampaikan yang mungkar, malah menyampaikan yang batil, malah menyampaikan yang ini, yang itu, kila waqala, isu ini dan segala macam. Maha kata pertanda sekali lagi, dan saya ulang-ulang dari kemarin, pertanda Anda tidak memiliki yang namanya ilmu. Pada Anda ada ajzun ilm, ketidakmampuan secara ilmiah. Anda layak mundur teratur, mengaji kembali, taklim kembali, belajar kembali, supaya mengerti luasnya bimbingan Islam ini, dan supaya semakin matang keilmuan Anda, baru Anda bisa kembali menyampaikan bimbingan Islam sebagaimana biasanya para kelab itu. Pentingnya tahu diri. Ketika orang tahu diri, dia akan menyampaikan apa yang dia punya daripada ilmu. Ketika habis bahan ilmiah, dia akan diam. Yumsik, diam, tahan, tidak bicara, yasma, mendengarkan lagi, mengkaji lagi, taklim lagi, nerus lagi, belajar lagi, menambah lagi wawasan ilmiahnya. Hakada. Ada kesempatan, menyampaikan lagi, habis lagi, belajar lagi. Dan tidak sepantasnya bagi seorang da'i yang terjun dalam dunia dakwah, yang kemudian menganggap dirinya besar, kehabisan tema-tema dakwah dalam keadaan Islam itu luas. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ini, itu panjang. Tapi bingung mau ngomong apa, kehabisan tema. Itu bukan da'i Islam yang sebenarnya, barakallahu. Ala kulihan, kita berislam secara kafah, dan sebagai seorang da'i juga harus mendakwakan Islam secara kafah dengan ayat al-hadin dan para ulama. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.